Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, masih tentang hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW menyolati Najasyi di Musalla Al-Aid, salat gaib. Hadis ini telah lalu menjelaskan disyariatkannya salat gaib terhadap jenazah muslim yang kita ketahui belum disolati atau tidak disolati karena keberadaannya di negara kufar misalnya, atau tidak ada kaum muslimin di sekitarnya. Hadis tentunya juga salah satu dari dalailun nubuwah, dalil bukti kenabian Rasul SAW, karena beliau tahu zaman itu gak ada teknologi, gak ada apa. Rasulullah bisa tahu Najasyi yang di luar negeri sana meninggal, padahal gak ada yang ngabari Rasulullah. Ini tentunya dari wahyu, dan itu jauh lebih akurat, lebih benar, lebih cepat, dan hanya Nabi yang mengetahui itu. Hadis pula menunjukkan bahwa sholat jenazah boleh dilakukan di musallal id, di tempat sholat id, lapangan. Terlebih kalau melihat penafsiran para ulama, fakhraja bihim ilal musalla. Ketika Abu Hurairah menyatakan Rasulullah keluar bersama para sahabatnya ke musalla, tempat sholat. Banyak dari ulama mengatakan musalla yang dimaksud musallal id, lapangan tempat biasa Rasulullah lakukan sholat id, Idul Fitri, Idul Adha. Dengan demikian maka boleh sholat jenazah di lapangan yang biasa digunakan untuk sholat id. Hadis pula jelas menunjukkan keutamaan Najasyi rahmatullahi alaih, karena sedemikian rupa Rasulullah peduli hingga sholat, dan tidak hanya cukup sholat, beliau mengajak, mengumumkan dan mengajak segenap para sahabat untuk menyolati jenazahnya. Hadis ini pula menjelaskan bahwa sholat jenazah hukumnya sama seperti sholat-sholat yang lain, seperti sholat fardu, sholat sunnah yang lainnya sama. Maka disyariatkan pada sholat jenazah seperti yang disyariatkan pada sholat yang lain, gak ada beda. Sebagaimana di sholat lain disyariatkan wudhu, ya sholat jenazah juga harus wudhu, harus ada toharoh. Sholat lain harus menghadap kiblat, ya sholat jenazah juga harus menghadap kiblat. Dan yang lain-lainnya, misalnya disunahkan sebelum sholat bersiwak, maka dikatakan pula sebelum sholat jenazah juga disunahkan untuk bersiwak. Wahakadha. Dari situ muncul permasalahan, walaupun itu khilaf di kalangan fuqaha, bagaimana hukumnya jika seseorang khawatir ketinggalan sholat jenazah karena gak ada wudhunya, atau lebih tepatnya dia wudhu, datang sholat sudah ditegakkan, sholat jenazah, dia batal. Misalnya tempat wudhu itu ada tapi jauh. Kalau dia ke sana untuk ambil wudhu di sumur misalnya atau mana, air ada bukan gak ada, tapi kalau dia ke sana karena jarak, dia kembali akan ketinggalan sholat jenazah. Sudah selesai orang sholat jenazah. Dalam posisi ini, apakah boleh bagi dia untuk bertayamum? Apa alasan tayamum? Udzurnya apa? Udzurnya bukan karena gak ada air, bukan karena sakit, bukan karena dia gak bisa kena air, tetapi kalau dia wudu akan kehilangan sholat jenazah, akan terlewat darinya. Sebagian dari fuqaha mengatakan boleh tayamum, dan itu mereka kiaskan kepada tadi, karena jenazah, sholat jenazah sama seperti sholat yang lain. Mereka katakan pada sholat fardu, jika orang khawatir ketinggalan waktu, terlewat waktu fardu itu, bisa hilang darinya, dia gak mendapati air, ada air jauh misalnya. Ini misalnya dia mau sholat zuhur, ini ya karena satu dan lain sebab misalnya, ini sudah pukul 2 berapa? Asar berapa? 2.30 ya? Ini misalnya itu sudah 2.25, 2.27, tinggal 3 menit, 2 menit, asar sudah, hilang waktu zuhur. Ada tempat wudhu di sana, jauh. Kalau dia ke sana, kemudian kembali ke masjid, hilang zuhurnya, habis. Dalam posisi ini, masalah khilaf, cuman sebagian fuqaha mengatakan boleh baginya untuk tayamum. Alasannya apa? Udurnya karena khawatir kelewatan waktu sholat. Waktunya terbatas, sebentar lagi habis. Kalau dia pakai wudhu, hilang waktunya sudah. Kesana belum kembalinya lagi. Maka tadi, atau serupa dengan itu, antri, ada air, tapi antri orang harus banyak misalnya, gak mungkin. Kalau dia pegang antrian, sudah masuk waktu sholat berikutnya. Al-Muhim, dalam posisi seperti itu, mereka bolehkan untuk tayamum. Maka jenazah pun demikian. Kalau orang wudhu kemudian datang ke tempat batal, kalau dia ambil air wudhu khawatir akan kehilangan, terlewat darinya sholat jenazah, maka boleh baginya untuk bertayamum. Karena dengan tayamum kamu akan mendapati sholat tersebut. Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan, boleh dikata semacam kaidah, beliau katakan setiap sholat jika akan hilang, terlewat waktunya, kalau orang wudhu ngambil air wudhu menyebabkan kehilangan waktu sholat tersebut bisa lewat, maka boleh baginya untuk tayamum. Dengan penjelasan ini pula, para fuqaha sebutkan orang yang khawatir kehilangan, terlewat darinya sholat Jumat. Kamu ke masjid atau di masjid qomat, batal wudukmu. Kalau kamu ke, kamu perkirakan ada tempat wudunya di sana jauh. Kalau kamu wudu kemudian kembali lagi, bisa lewat, sudah selesai sholat, kamu masuk sudah salam imam, assalamualaikum, assalamualaikum. Maka khawatir kehilangan, terlewat darimu sholat Jumat, boleh bagimu bertayamum. Boleh bagimu bertayamum. Dan itu sangat mungkin. Apalagi yang antum kalau ke sana, Haromen, Mekah, Madinah, tempat wudu ada tapi jauh dari masjid. Jalan, belum lagi nanti turun. Lantai satu bisa saja penuh. Turun ke lantai dua, mungkin penuh. Lantai tiga, lantai empat, ke bawah. Lama, belum lagi naiknya. Nanti jalan lagi, masuk masjid lagi. Bisa lewat waktu sholat, cuma dua rakaat. Al-Muhim, kekhawatiran semacam itu membolehkan orang untuk bertayamum. Udurnya khawatir kehilangan sholat Jumat, karena kalau dia wudu akan hilang waktunya, terlewat. Begitu Jumatnya terlewat, hilang, ya gak ada Jumat bagi dia. Dia harus sholat zuhur. Maka karena itu boleh baginya untuk bertayamum. Hadis pula menunjukkan sunnah atau boleh takbir dalam sholat jenazah 4 kali takbir. Karena Abu Hurairah katakan fakabbara arba'an, Rasulullah takbir 4 kali. Rasulullah takbir 4 kali berarti boleh atau sunnah dalam sholat jenazah dengan 4 kali takbir. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamutu fa yaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas, aku mendengar Nabi bersabda, seorang muslim yang mati lalu disolati jenazahnya, disolati oleh 40 orang yang tidak musyrik kepada Allah, maka Allah jadikan mereka yang menyolati ini sebagai syafaat baginya. Hadis diriwayatkan Muslim. Di dalam hadis ketika Rasulullah katakan ma min rajulin muslim, berarti keluar darinya yang non muslim, karena keutamaan ini bagi yang muslim saja. Berarti kalau tidak ada keislaman padanya, ya enggak akan mendapat syafaat dan bahkan tidak boleh untuk disolati. Kalaupun seandainya disolati, bahkan oleh 1 juta orang pun, enggak akan ada gunanya bagi dia. Kafir. Tidak akan menyelamatkan dirinya dari murka dan azab Allah. Walayyadu billah. Empat puluh orang yang tidak musyrik kepada Allah. Tidak musyrik kepada Allah bentuknya umum, berarti mencakup tidak musyrik kepada Allah syirik akbar, tidak musyrik kepada Allah syirik asghar. Karena Rasulullah sebutkan secara umum, la yusyrikuna billahi syai'a. 40 orang yang tidak musyrik kepada Allah sama sekali, sedikit pun, syai'an. Kalau itu syirik akbar, ya jelas sholatnya pun tidak akan sah dari mereka, enggak akan ada gunanya. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau musyrik, gugur semua amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Adapun syirik asghar juga masuk di dalam hadis, dan berarti ini syarat untuk mereka yang menyolati menjadi syafaat, betul-betul berguna bagi jenazah yang mati ini. Dan di situ pentingnya arti daripada tauhid. Orang-orang yang bertauhid, menyolati dia, mendoakan dia, orang-orang yang terbebas, bersih dari syirik akbar maupun syirik asghar. Karena pada kenyataannya mungkin setiap jenazah muslim disolati oleh sekian banyak orang muslimin secara umum, yang menyolatinya muslim. Tapi kita tahu di antara mereka betapa banyak dan betapa mudahnya yang riya dalam beramalnya. Riya termasuk syirik asghar, syirkun khafi, yang tersamarkan, tersembunyi. Di antara mereka betapa banyaknya yang bersumpah dengan selain nama Allah, syirik asghar. Ini semua bentuk-bentuk dari syirik asghar. Belum lagi orang-orang yang bergantung kepada sesuatu yang tidak Allah jadikan sebagai asbab. Dia menganggapnya sebagai asbab, sebagai penyembuh, padahal tidak Allah jadikan itu sebagai asbab. La syar'an wa la qadaron, syirik asghar. Belum lagi yang tamaim, ada saja dari mereka yang gantung-gantungkan raja-raja, jimat-jimat, atau semisalnya di rumahnya, tas pintu, warungnya, ditaruh di sabuknya, di kerisnya, di inyo, banyak di masyarakat. Ikut nyolati. Padahal yang Rasulullah syaratkan menjadi syafaat bagi jenazah ini kalau tidak musyrik yang menyolati ini, 40 orang ini. Antara kenyataannya, nasallallahu alaihi wasallam, banyak dari umat seperti tadi. Maka berharganya dan pentingnya muwahhidin, orang-orang yang bertauhid, yang menjaga tauhidnya jauh dari segala bentuk kemusyrikan, yang asghar terlebih yang akbar. Qama ala janazatihi 40 rajulan. Kalau mereka yang musyrik, bukannya mereka menjadi syafaat bagi jenazah, mereka sendiri butuh syafaat untuk bisa selamat dari azab di yaumul qiyamah karena kemusyrikannya. Mereka sendiri butuh-butuhnya, sangat butuh terhadap syafaat. Bagaimana mau bisa memberi, menjadi syafaat bagi saudaranya? Dia sendiri butuh untuk keselamatan dirinya. Makanya yang memberi syafaat ini, atau yang dijadikan syafaat, harus orang-orang yang bersih dari berbagai penghalang yang menghalangi dirinya untuk bisa memberi syafaat. Musyrikan gak akan memberi syafaat bagi orang lain. Qama ala janazati arba'una rajulan, 40 orang menyolati dia. Apakah lafaz 40 ini tahdid? Artinya memang batasan Rasul sebutkan harus 40 orang, ataukah yang dimaksud mubalaghah, yang dimaksudkan, diinginkan dengan ini, yakni banyak orang, enggak harus 40, intinya banyak. Memang hukum asalnya, kalau dalam usul, bilangan-bilangan semacam ini 40 sekian sekian itu untuk batasan. Artinya betul-betul makna angka ini berguna, betul-betul 40 orang gitu, sebagai batasan. Tetapi kalau ada qorinah lain, ada bukti lain menunjukkan ke arah makna lain, maka itu yang diinginkan. Dan kita mengambil makna tersebut, misalnya untuk mubalaghah menunjukkan banyaknya jumlah yang dimaksud. Empat puluh orang kalau misalnya jenazah ini disolati 39 orang. Ini subhanallah, yang hadir 39, enggak sampai 40. Maka syafaat mereka diistilahkan ghairu madmuna, tidak terjamin. Apa berarti enggak dapat syafaat? Ya enggak demikian. Tetapi untuk dikatakan terjamin dapat syafaatnya, enggak. Karena Rasul katakan 40. Bisa berguna bagi dia insyaallah syafaat dari 39 orang ini. Tapi jaminan enggak ada. Tapi kalau 40 Rasulullah mengatakan menjadi syafaat baginya, itu jaminan. Di situ pentingnya mengetahui makna batasan dari angka yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Rasulullah katakan arba'una rajulan, disolati jenazahnya oleh 40 orang rajul, laki. Apakah ini juga ada maknanya kalimat rajulan, laki-laki? Kalau ada maknanya, berarti akan dikatakan selama tidak sampai 40 orang laki-laki, maka juga tidak terjamin, tidak jaminan syafaat baginya, bagi jenazah. Tapi kalau 40 ini laki semua, maka jaminan. Misalnya disolati oleh 20 laki, 20 perempuan di belakang sana ikut nyolati. Wa illa 30 laki, 10 perempuan sana, 40. Tidak musyrik mereka semua, ahlu tauhid. Apa juga menjadi jaminan kalimat rajul tidak dikehendaki dengannya, tidak dikehendaki dengannya jenis harus laki la. Kalau dikatakan kenapa Rasulullah katakan rajul, ya karena al-aghlab seringnya namanya jenazah ya disolati orang laki, yang ke masjid, yang bawa jenazahnya, yang ini ngurusi laki, maka dinisbatkan ke mereka. Sebagaimana nusus yang lain banyak dinisbatkan kepada lelaki, orang laki ini itu. Tetapi lafadznya umum mencakup laki maupun perempuan. Dengan demikian 40 ini jumlah boleh, kalaupun misalnya tadi 20 laki 20 perempuan masuk di dalamnya, insyaallah gak harus laki semua. Yang penting syarat yang Rasul katakan, la yushriku nabilahi syai'ah, mereka tidak musyrik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwa sama apa yang Rasulullah sebutkan di dalam hadis, ma min rajulin muslim yamut, seorang rajul, kalimat rajul laki, seorang laki muslim mati, ini juga makhrajal ghalib, seringnya yang dikehendaki adalah seringnya, keumumannya. Wa illa hukumnya umum, artinya wanita pun masuk di dalam hadis ini. Sehingga jika ada muslimah meninggal dunia disolati oleh 40 orang yang tidak musyrik kepada Allah, ia juga akan dapat keutamaan ini, menjadi syafaat baginya. Ini makhrajal ghalib, kharaja makhrajal ghalib. Rasulullah sebutkan rajulin muslim ya dari keumumannya atau seringnya, ma'rufnya begitu. Tidak berarti kalau perempuan tidak masuk, mereka pun masuk di dalam hadis. Dari hadis ini pula berarti doa bagi jenazah tidak perlu untuk dirubah-rubah pelafatannya. Kalau jenazah laki misalnya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wasi' madkhalahu wa akrim nuzulahu dan seterusnya. Nanti kalau perempuan dirubah dhamirnya, Allahumma ighfir laha warhamha wa akrim nuzulaha. Tidak perlu, karena lafaz mayit atau jenazah umum. Dhamir yang kamu sebutkan Allahumma ighfir lahu warhamhu dan seterusnya, hu wasi' madkhalahu akrim nuzulahu, memang dia dhamir mudzakkar hu, tapi yang dimaksud kembali kepada mayit ini, bukan rojul tapi mayit. Bisa laki, bisa perempuan. Wallah alam. Dari situ ditambah lagi mengingat wirid, doa yang diajarkan di dalam sunnah, hukum asalnya tetap dibaca seperti adanya, tidak diubah-ubah. Makanya sahabat ketika mengulang untuk dikoreksi oleh Rasulullah SAW, doa sebelum tidur, doanya panjang, asyahid pada akhir doa itu kan Rasulullah semula membacanya begini, amantu bikitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Akhir doa itu kan itu sebelum tidur. Aku beriman dengan kitab yang kau turunkan, yakni Quran, dan aku beriman dengan nabi yang engkau utus. Wa nabiyyikal ladzi arsalta, nabimu yang engkau utus. Sahabat ini mengulang untuk dikoreksi, dibenarkan oleh Rasul. Dari awal dia benar sampai pada potongan terakhir ini dia katakan amantu bikitabikal ladzi anzalta, masih benar. Di akhir dia katakan wa rasulikal ladzi arsalta, dan rasulmu yang engkau utus. Rasulullah mengucapkannya nabimu yang engkau utus. Dia mengucapkannya rasulmu yang engkau utus. Kalau secara makna kan apa bedanya, sama nabi ya juga beliau rasul. Tapi enggak. Rasulullah tepuk pundak sahabat ini, beliau katakan qul wa nabiyyikal ladzi arsalta, katakan olehmu nabi yang engkau utus. Dibenarkan oleh Rasulullah. Artinya lafaz-lafaz doa dijaga, dibaca seperti apa adanya yang diajarkan Rasulullah, tidak dirubah-rubah. Nah, termasuk doa jenazah, selain tadi dhamirnya mencakup laki dan perempuan, mayit, begitu pula maka tidak perlu untuk dirubah Allahumma ighfirlaha warhamha. Tapi seandainya ada orang yang merubah sehingga dia baca Allahumma ighfirlaha warhamha wasi' madkhalaha wa akrim nuzulaha dan seterusnya, insyaallah khair. Artinya enggak sampai tingkat bid'ah atau ini. Nah, tapi kita melihat mana yang lebih dekat kepada sunnah. Seringnya di beberapa tempat masalahnya diumumkan segala. Jenazah laki-laki, pakai pengumuman segala. Jenazah perempuan, ini kan cukup sholat jenazah, sudah cukup. Ada apa dikasih embel-embel jenazah laki, jenazah perempuan? Maunya mereka tadi supaya dhamirnya nanti kalau perempuan misalnya dirubah firlaha warhamha dan seterusnya. Ya, ini permasalahan dhamir. Hadis pula mengajarkan kepada kita, disyariatkan untuk memperbanyak jamaah yang menyolati jenazah, karena dengan itu semakin banyak syafaat bagi mayit. Semakin banyak akan semakin baik, semakin berguna baginya insya Allah. Diperbanyak sebanyak mungkin yang menyolati dia, tapi dengan syarat tadi, orang-orang yang tidak syirik kepada Allah, akbar maupun asghar syiriknya. Hadis pula menunjukkan bahwa doa termasuk syafaat. Artinya doa kita untuk saudara kita yang meninggal, yang kita sholati, syafaat baginya. Artinya dengan kita mendoakan dia agar diampuni Allah, dihapuskan dosanya, dirahmati, dilindungi dari azab kubur dan seterusnya, dengan itu kamu memberi syafaat baginya di sisi Allah SWT. Kenapa disebut syafaat? Syafaat makna asalnya lawan daripada ganjil, wetr. Syafa' artinya yang genap. Nah, ini seakan-akan yang dimaksud orang yang memberi syafaat itu datang bersama yang dia beri syafaat, berdua. Ketimbang asalnya dia maju datang sendirian, dikuatkan oleh saudaranya, datang dibantu atau didukung, dibela oleh saudaranya, makanya disebut syafaat. Enggak sendirian dia, enggak ganjil tapi genap. Cara maknanya itu, makanya disebut syafaat, doa. Al-Muhim, syafaat doa kita kepada saudara kita termasuk syafaat. Ada faedah yang ulama sebutkan, sering orang terlalaikan darinya, bahwa doa juga, selain ini syafaat, doa itu juga termasuk jaza, balasan. Makanya Rasulullah katakan, man usdiya ilaihi ma'rufan fal yukafi walau ayyadu'a lahu jazakallahu khairan. Orang yang diberi kebaikan hendaklah membalas, membalas orang yang memberi kebaikan padanya, walaupun hanya dengan mendoakan. Berarti doa itu termasuk balasan. Hanya mendoakan bagi orang yang memberi kebaikan padanya dengan ucapan jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Asyahid bahwa doa adalah bentuk, salah satu bentuk dari balasan. Dalam orang berbuat baik, kamu memberi kebaikan, berbuat baik pada orang, keikhlasan dituntut. Hanya mengharap wajah Allah semata, hanya menginginkan ridha Allah dan pahala di sisinya. Hanya terkait memberi makan yatim, orang miskin, Allah katakan innama nut'imukum liwajhillah. Kami beri kalian makan ikhlas karena Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan. Dari siapa? Dari orang yang kamu beri kebaikan, kamu beri makan. Kamu tidak mengharap balasan dari mereka. Tidak mengharap pujian atau apapun dari mereka. Enggak pamrih. Kamu hanya mengharap ridha Allah dan keikhlasan hanya untuknya. Artinya kalau ini digabungkan, bahwa termasuk bentuk yang mencoreng keikhlasan seseorang adalah dia meminta balasan dengan doa. Karena doa adalah balasan. Orang gak sadar kadang, kurang perhatian. Misalnya dia mungkin memberi apalah, pemberian bantuan atau apa ke saudaranya, atau ini tenaganya atau apa sajalah. Waduh, jazakallah khair ya akhi, terima kasih nih gini. Ya apa ini enggak bisa balas sana. Ini banyak ini pemberian kamu gini-gini. Terus doakan ana saja, doakan saya. Dia minta untuk didoakan, berarti dia minta balasan. Orang menganggap ini doa bagus. Doa kok Masya Allah. Padahal doa adalah termasuk balasan. Artinya tauhid mengajarkan kepada kita tidak pantas untuk kamu minta didoakan oleh orang yang kamu beri kebaikan. Gak patut, gak pantas, dan mengurangi nilai keikhlasanmu. Karena berarti kamu pamrih berharap doa dari dia. Baiklah, apalah begitu biasanya orang memberi sesuatu kemudian langsung dia katakan ini dari saya, terus doakan saya mudah-mudahan istiqomah, doakan saya untuk ini itu. Imbalan, dia minta imbalan. Sebagaimana dia memberi, dia minta dibalas. Walaupun hanya bentuknya doa. Doakan saya, minta didoakan. Mayasluh. Yang demikian gak pantas dan tidak dibenarkan bagi orang yang bertauhid untuk terbiasa minta doa sebagai balasan. Bahkan kalaupun di luar kasus balasan karena kebaikan yang kamu berikan, kalaupun kamu meminta untuk didoakan, tujuanmu bukan hanya keuntungan dirimu sendiri, bukan manfaat dirimu semata. Agar didoakan istiqomah, agar didoakan ini, agar didoakan itu. Karena dengan itu ada nilai-nilai kejelekan yang tidak kamu sadari. Semestinya ketika kamu minta didoakan, kamu tidak lupa bahwa, dan itu harus ada di benakmu, tujuan utamanya juga agar saudaramu ini yang kamu minta untuk mendoakan dirimu juga dapat kebaikan, dapat pahala karena doa ibadah. Agar dapat doa para malaikat, karena muslim ketika mendoakan saudaranya muslim diaminkan oleh malaikat dan dikatakan walaka bimithl, bagimu yang serupa dengan itu, seperti kamu doakan saudaramu. Itu yang kamu harap, agar dia dapat kebaikan itu juga. Sehingga gak semata-mata kamu mementingkan egois terhadap maslahat dirimu, kamu lupakan saudaramu yang kamu mintai doa lah, tapi kamu juga berharap dia dapat kebaikan, didoakan malaikat, dan itu ada di benakmu ketika kamu meminta untuk didoakan, terlepas dari masalah balas membalas kebaikan tadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillah.